Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Hafidh rahimahullah. Tentang zakat, qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu an anna Abu Bakar Siddiq katabalah, dari Anas bahwa Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah menulis surat kepada beliau sebagai perintah dan pengajaran. Hadihi faridatu sadaqah allati faradaha Rasulullah SAW alal muslimin wallati amarallahu biha rasulah. Berikut ini merupakan kewajiban sadaqah, yakni zakat, kewajiban zakat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW terhadap segenap muslimin, tentu yang punya kemampuan. Dan itu pula yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Kemudian rincian disebutkan oleh Abu Bakar panjang. Fi kulli arba' wa ijrin minal ibil fama dunaha al-ghanam. Fi kulli khamsin syat. Pada setiap 24 dari onta ke bawah satu kambing di setiap 5 ekornya. Nanti rinciannya. Fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhat unsa. Kalau sudah mencapai 25 sampai 35 maka zakatnya seekor betina pintu makhot yang masih menyusu. Fa illam takun fa ibnul labun zakar. Atau kalau enggak ada seekor tentunya pintu makhot sapi, anak sapi, begitu pula ibnul labun zakar, pejantan anak. Fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintul labun unsa. Kalau sudah mencapai 36 sampai 45 maka bintul labun unsa, anak betina. Fa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqah taruqatul jamal. Kalau sudah mencapai 46 sampai 60 ekor maka zakatnya satu hiqqah yang sudah bisa dikawini oleh pejantan. Fa idza balagat 61 ila 75 fa fiha jada'ah. Dari 61 sampai 75 zakatnya satu jada'ah. Jada'ah memasuki tahun kelima usianya. Fa idza balagat 76 ila 90 fa fiha binta labun. Kalau mencapai 76 sampai 70 maka 2 ekor bintu labun betina. Fa idza balagat 91 ila 20 wa 100 fa fiha hiqqatan taruqata al jamal. Dari 71 sampai dengan 120 dua hiqqah betina yang siap kawin. Fa idza zadat ala 20 wa 100 fa fi kulli 40 bintul labun. Kalau lebih dari 120 tinggal dihitung setiap 40-nya seekor bintul labun. Wa fi kulli 50 hiqqah, atau di setiap 50 ekornya satu betina hiqqah siap kawin. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba' minal ibil fa laysa fiha sadaqah illa ayyasha'a rabbuha. Tapi kalau dia enggak punya kurang dari 5 ekor, maka tidak ada kewajiban zakatnya, kecuali kalau orangnya mau bersedekah tetap mengeluarkan dari kemauannya sendiri, kewajiban zakat enggak ada. Wa fi shadaqatil ghanam fi saimatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatin syat. Begitu pula zakat kambing atau domba ketika mencapai 40 sampai 120 satu ekor kambing zakatnya. Fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 fa fiha syatan. Lebih dari 120 sampai dengan 200 kambing zakatnya 2 kambing. Fa idza zadat ala 200 ila 300 fa fiha 3 syiah. Lebih dari 200 sampai dengan 300 3 kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syat. Lebih dari 300 tinggal dihitung setiap 100-nya dikeluarkan 1 kambing. Fa idza kanat saimatur rajul naqisa an 40 syat syat wahidah falaisa fiha shadaqah illa ayasha'a rabbuha. Demikian pula jika orang punya kambing kurang dari 40 maka tidak ada zakatnya kecuali kalau orangnya mau mengeluarkan dari kemauannya sendiri. Al-hadith. Hadith Abu Bakar ini merupakan rincian zakat. Kita potong sekian karena di sini potongan ini zakat saimatul atau zakatul an'am, zakat binatang ternak, unta, sapi dan kambing. Untuk zakat an'am fuqaha mensyaratkan beberapa ketentuan. Yang pertama, ternak itu harus mencapai nisab tentunya. Dan itu yang ditentukan dalam hadis ini. 45, 100 sekian. Harus mencapai nisab untuk terkena kewajiban zakat. Makanya Abu Bakar sebutkan dari Rasulullah, yang punya kurang dari 40 enggak ada zakatnya. Punya onta kurang dari 5 enggak ada zakatnya. Berarti harus ada nisabnya. Harus mencapai nisab wajib terkena zakat. Maka dari keterangan hadis, pada onta 5 ekor, pada sapi 30 ekor, pada kambing 40 ekor. Ini nisab. 40 ke atas kambing kena zakat. 30 ke atas sapi kena zakat. 5 onta ke atas kena zakat. Nah. Yang kedua, binatang-binatang ternak ini berlalu padanya 1 tahun penuh di tangan pemiliknya. Ada padanya selama 1 tahun berputar. Berjalan 1 tahun. Yang diistilahkan hala alaihil hol. Maka terkena zakat. Yang ketiga, binatang ini merumput atau makan rumput dari rumput yang mubah, artinya yang itu ditumbuhkan oleh Allah, dia tidak menanam rumput itu dengan biaya, dengan modal, tapi rumput ilalang tumbuh dengan sendirinya di lapangan, di ladang, di tegalan atau semisalnya, gratisan dia mengambil. Itu bahan pokok makanan pada binatang-binatang ternak ini. Demikian dalam 1 tahun atau mayoritasnya. Mungkin dalam, kalau itu 12 bulan, sebulan mungkin misalnya karena paceklik atau masa sulit, kering, gak ada rumput, terpaksa dia beli. Dia beli, keluar uang selama 2 minggu, 1 bulan. Tapi itu gak berpengaruh karena selama 11 bulan dia tinggal ngambil rumput di ladang atau lahan yang ada. Nah, makanya Rasulullah katakan, wa fi shadaqatil ghanam fi saimatiha. Pada zakat kambing saimah, saimah ini tadi yang digembalakan begitu, artinya memakan rumput ilalang yang liar tumbuh dengan sendirinya, artinya dengan Allah yang tumbuhkan, bukan dia yang biayai. Yang keempat, binatang ini atau sebelumnya yang ketiga, dengan ini maka jika binatang-binatang ternak ini pada mayoritas tahun 6 bulan ke atas, selama 6 bulan ke atas dia beri makan, pemiliknya ngasih makan, membelikan, maka itu bukan saimah namanya dan tidak ada zakatnya. Kalaupun jumlahnya ratusan, tapi dia carikan makan, dia beli bahkan. Sebagian peternakan beli misalnya, yang saya tahu wallahu alam, daun jagung itu dia beli. Enggak ada daun jagung ngambil. Dari petani-petani jagung setelah panen dijual daun dan batangnya, dibeli untuk makanan sapi misalnya atau kambing. Al-muhim, dalam mayoritas tahun 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dia beli, dia kasih makan. Tidak digembalakan, dilepas di, maka enggak ada zakatnya. Yang keempat, binatang ini tidak dipekerjakan. Binatang ini tidak dipekerjakan. Bisa itu dipekerjakan sebagai bajak untuk membajak sawah, atau kalau onta di Arab sana untuk angkutan, untuk ngangkat barang, untuk mindah ini itu, dipakai untuk angkutan itu. Ada di sini dulu tapi sekarang jarang ya, sapi itu dipakai narik cikar apa, membawa bata dulu. Kan berarti dipekerjakan dia, dipakai untuk itu tenaganya. Nah, kalau digunakan untuk itu maka tidak ada zakatnya. Jika binatang ternak ini digunakan untuk itu maka tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena fuqaha sebutkan kalau seperti itu masuk kepada hajat asas, hajat mendasar manusia. Dia butuh, si pemilik sapi misalnya butuh sapi ini untuk kehidupan dia sehari-hari, maka gak mungkin syariat mewajibkan zakat padanya. Layaknya pakaian, pakaian ini dia butuh sehari-hari, dia pakai untuk menutupi auratnya. Sapi ini pun dia butuh, dia gunakan untuk apa, ngangkat bata atau yang lain misalnya, dan dia dapat keuntungan dari situ, maka gak ada zakatnya. Maka syarat yang keempat, binatang itu tidak boleh dipekerjakan. Bukan binatang yang untuk dipekerjakan, bukan untuk bajak, bukan untuk angkat-angkat dan semisalnya. Di dalam hadis Abu Bakar, rincian dari zakat an'am, binatang ternak, yang disebutkan dalam riwayat, pada setiap 5 ekor unta, 1 domba. Di riwayat disebutkan itu syat jadah. Syat jadah, jadah itu kambing yang memasuki tahun kedua dari usianya. Kambing yang memasuki tahun kedua, maka itu sebagai zakatnya dari 5 ekor onta. Atau boleh juga thaniyah minal ma'iz. Thaniyah yang memasuki tahun ketiga usianya dari ma'iz. Ma'iz itu kambing Jawa, karena kambing ada dua, ada do'en dalam bahasa Arab, dan itu berpengaruh kepada zakat, juga pada sesembelihan, udhiyah, akikoh. Ada do'en, ini domba, ada ma'iz. Do'en ini tadi domba yang berbulu, ma'ruf, kibas. Ma'iz ini yang selain domba tadi, kambing Jawa atau kambing kacang orang bilang. Kalau mau ngeluarkan zakatnya, kepinginnya dia kambing Jawa, boleh. Tapi harus yang telah memasuki tahun ketiga untuk zakat dari 5 ekor onta. Wa fil ashr syatan, memasuki 10 onta, maka 2 domba jada'ah tadi, yang memasuki usia, memasuki tahun kedua. Wa fil khamsa asyarah thalathu syiyah, 15 onta, 3 domba. Wa fil ishrin arba'u syiyah, 20 onta, 4 domba. Wa fi 25 ila 35 bintu makhat minal ibil, memasuki 25 sampai 35, antara itu, antara 25 sampai 35 zakatnya adalah bintu makhat. Bintu makhat betina ini, bintu makhat yang usianya 1 tahun telah genap. Usia 1 tahun pada onta betina namanya bintu makhat, itu zakatnya. Kalau sudah ontanya antara 25 sampai 35 dikeluarkan yang bintu makhat. Bintu makhat memasuki tahun kedua dari usianya. Kenapa disebut bintu makhat? Bint itu anak, makhat maknanya hamil. Kenapa disebut demikian? Karena seringnya, dan orang Arab faham, usia anak onta kalau sudah lewat 1 tahun, memasuki tahun kedua, 13 bulan, 14 bulan ke atas, seringnya induknya sudah hamil lagi. Nah, ini kemudian si anak disebut bintu makot, anak dari induk yang sudah hamil, hamil lagi. Maka disebut bintu makot. Kalau seandainya dia enggak punya pintu makhot, maka mencukupi kalau dia keluarkan zakatnya seekor ibnu labun, zakar jantan ibnu labun. Ibnu labun yang sudah 2 tahun telah lewat baginya usianya, bahkan memasuki tahun ketiga. Seekor pejantan usianya 2 tahun lebih, memasuki tahun ketiga. Kenapa disebut ibnu labun? Labun dari laban, susu. Disebut dengan demikian karena seringnya kalau sudah anak onta 2 tahun ke atas, induknya tadi sudah melahirkan, tentunya keluar susu. Maka dia disebut ibnu labun, anak dari induk yang sudah menyusui anaknya yang berikutnya. Maka disebut ibnu labun. Itu sampai 35 tadi. 36 sampai 45 bintu labun, betina, sama tadi 2 tahun lebih tapi betina. Bintu labun itu dari 36 sampai 45 onta. 46 sampai 60 zakatnya seekor hikqah. Demikian dalam riwayat Abu Bakar. Hikqah sudah genap 3 tahun, memasuki tahun keempat, disebut hikqah. Kenapa disebut hikqah? Hikqah ini dari istahakqa. Istahakqa itu pantas, berhak. Pantas apa maksudnya? Pantas untuk dikawin. Artinya sudah masa bisa dikawinkan dengan pejantan, pemajak onta. Maka dia disebut hikqah, berhak atau pantas untuk dikawinkan, memasuki tahun keempat. Seekor hikqah, betina siap kawin, itu zakatnya kalau ontanya sudah antara 46 sampai 60. Atau sebagian menyebut disebut heko karena dia pantas ditunggangi, artinya kuat untuk dinaiki atau disuruh bawa beban, apalah barang-barang kuat sudah. Sebelum itu gak mungkin, masih 2 tahun 3 tahun bisa mati, tulang-tulangnya belum begitu kuat. Tapi ini heko udah bisa. Ini dan itu memang usia segitu kuat, disuruh ngangkat beban berat dan siap kawin memang. 61 sampai 75 zakatnya seekor jada'ah. Jada'ah sudah 4 tahun sempurna usianya, memasuki tahun kelima, disebut jada'ah. Disebut demikian karena gigi depannya lepas, tanggal, dan ganti permanen. Orang Jawa bilang poel. Itu dalam bahasa Arab jada'ah. Pada onta itu memasuki tahun kelima, sudah poel ontanya. Itu kalau ontanya antara 61 sampai 75, satu jada'ah. 76 karena tadi 75, 76 sampai 90 bintu atau binta labun, dua betina labun tadi yang masih menyusui, anak dari betina yang menyusui memasuki tahun ketiga. Wa fi ihda wa tis'in, 91 sampai 120 dua hekoh yang memasuki tahun keempat tadi siap kawin, dua betina siap kawin itu zakatnya kalau ontanya mencapai 91 sampai 120 ekor. Lebih dari 120, Allahumma barik, ontanya banyak. Dan banyak di Arab sana, ratusan para peternak onta. Lebih dari 120, tinggal dia kalikan setiap 40 ekor dikeluarkan zakatnya bintu labun tadi yang masuk ke tahun ketiga, bintu labun. Di setiap 50 dia keluarkan di setiap 50 ekor satu hekoh masuk ke tahun keempat tadi siap kawin. Demikian rincian zakat pada onta. Pada sapi bermula dari 30 ekor sampai dengan 39 ekor zakatnya tabi disebut adalah anak sapi yang sudah sempurna satu tahun usianya, lebih setahun ke atas disebut tabi dari tabi ayat ba, karena dia masih ngikut induknya, pedet ini masih ngikut mboknya, makanya disebut tabi. Satu tahun lebih itu zakatnya kalau dia punya 30 sampai 39 sapi. 40 sampai 59, 40 sapi sampai 59 zakatnya seekor musinnah. Musinnah yang genap 2 tahun usianya. Kenapa disebut musinnah? Dari kata-kata asnan, sin, gigi. Artinya gigi-gigi dia sudah pada tumbuh semua. Maka disebut musinnah. Dan itu pada sapi usia 2 tahun lebih. Betul. 2 tahun ke atas mulai lengkap gigi-giginya pada keluar. Dari 60 tadi sampai 59, 60 sampai 69 tabian, dua tabi, dua anak sapi tadi yang satu tahun, dua anak. Kalau sapinya dari 60 sampai 69. Kemudian lebih dari itu di atas 69, 70 ke atas, di setiap 30 zakatnya satu tabi, anak sapi satu tahun tadi, di setiap 30. Atau di setiap 40 dikeluarkan musinnah tadi yang genap 2 tahun usianya. Dan begitu seterusnya, Ini tinggal dikeluarkan berapa jumlahnya, dibagi. Dia punya 300, 500. Ya tinggal dikeluarkan tiap 40 dikeluarkan musinnah, musinnah, musinnah. Atau di tiap 30-nya dikeluarkan dabi, dabi. Itu pada sapi. Di hadis Mu'ad bin Jabal, amaroni an akhudha minal baqar fi min kulli 30 sabian. Aku diperintah oleh Rasulullah SAW mengeluarkan zakat di setiap 30 sapi satu dabi, satu tahun. Wa min kulli 40 musinnah, dan di setiap 40 ekor satu musinnah, usia 2 tahun. Adapun domba atau kambing bermula dari 40 ekor. Maka di setiap 40 ekor sampai 120 zakatnya satu domba. Dari 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 domba. 121 sampai 200 2 domba. Dari 200 sampai atau 201 6. Dari 201 sampai 300 3 domba. 201 sampai 300 zakatnya 3 domba. Lebih dari itu tinggal dibagikan di setiap 100 dikeluarkan satu dombanya. Setiap 100 ekor dikeluarkan dombanya. Demikian zakat unta, sapi, dan domba. Kita perhatikan di dalam riwayat Abu Bakar, bahwa syariat memberi keringanan di antara tiap nisab yang ada. Karena kalau melebihi dari nisab yang satu, sebelum mencapai nisab yang besar, diikutkan ke yang kecil. Dan itu namanya waqas. Dalam fikih disebut waqas. Waw, qaf, sad, waqas. Jumlah binatang ternak lebih dari nisab yang ini, tapi enggak sampai ke nisab yang ini. Maka tadi misalnya pada domba kita tahu bermula dari 40 sampai 120. 121 ke atas sampai 200 2 ekor domba. Artinya selama lebih dari 40 ini, sebelum mencapai 121, karena nisab yang kedua mulai dari angka 121 ekor. Sebelum mencapai 121, berapapun jumlahnya, ikut yang kecil, ikut yang ke-40. Satu domba. Bahkan kalaupun dia punya 120, tinggal satu ekor. Seandainya dia punya satu ekor lagi, kena dua domba zakatnya. Tapi dia hanya punya 120, ikut ke yang kecil, ikut ke yang 40. Maka hitungannya dilihat dari yang angka kecilnya, 40, 121, dan 201. Di bawah itu waqas ikut yang kecil. Mafhum ya? Dari 121 sebelum mencapai 201 ikut zakatnya yang 121. Ikut zakat yang 121, dua domba. Seandainya dia punya 200 domba, ya zakatnya dua domba. Padahal satu lagi dia punya, kena tiga domba. Tinggal satu aja. Tapi begitulah hikmahnya syariat. Rahmat yang Allah SWT berikan kepada mukmin, diikutkan zakat itu pada hitungan yang kecil. Kalau main akal, seandainya main logika, secara rasio, rasional, tentu akan dikatakan, oh sudah 200, udah ikutkan, anggap aja 201, biar kena 3 zakatnya. Oh tinggal 1, dia lebih dekat ke 201 daripada pulang kembali ke 121. Turunnya berapa banyak? Tapi enggak. Syariat memberi keringanan, waqas, diikutkan kepada yang kecil, yang sedikit. Ada faedah lughawiyah, faedah bahasa yang kebanyakan orang banyak melanggar. Tanpa dia sadari dia ngikuti barat, Eropa. Angka dalam bahasa Arab, dan memang begitu ma'rufnya, ma'gulnya, segala itu dimulai dari yang kecil. Orang hitung kan bukan 10, 9, 8, 7, bukan demikian, tapi 1, 2, 3, 4, terus ke atas. Maka demikian pula dalam bahasa Arab, bermula hitungan itu dari yang kecil. 120 disebut Ishrun wa mi'ah. Ishrun wa mi'ah, dimulai dari yang kecil. Ishrun 20, wa mi'ah dan 100, artinya 120. Karena hitungan dari yang kecil memang itu yang benar dalam matematika pun begitu, seperti tadi 1, 2, 3. Penyebutannya pun begitu yang benar, Ishrun wa mi'ah. Dan demikian dalam riwayat Abu Bakar, itu yang fasih. Tapi kebanyakan orang tanpa mereka sadari terbawa oleh kebiasaan barat, angka atau hitungan Latin, sehingga 120 kalau mereka hatta bahasa kita 120, 100-nya yang didulukan, padahal angka kecil semestinya didulukan 20 dan 100 begitu kan. Cuma sejak dibahasa 120, bahasa Inggris pun demikian, 100 dan berapa? 20. Mereka gak nyebut 20 and 100. Gak ada dalam bahasa mereka. Dalam bahasa Arab terikut gitu, iskalnya di situ. Sehingga banyak orang mengatakan kam mi'a wa ishrin, kam hada mi'a wa khomsin. Itu salah. 150, keliru. 100 dikedepankan penyebutannya, salah. Yang semestinya yang angka kecilnya dulu, khomsin wa mi'a. Ishrun wa mi'ah. Demikian hadis sebutkan. 120, 121, dimulai dari yang kecil. Wahid, wa ishrin, wa mi'ah. 121, dimulai dari satunya, karena itu angka terkecil. Bahasa Arab sempurna, tetapi orang tidak memahaminya. Kelanjutannya insyaAllah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.